Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Khonif din azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ghathatul Lahafan min Masaid Syaitan. Ila qaul Ibnul Qayyim rahimahullah wa huwa Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Faslun. Wa awwalu kaydihi wa makrihi annahu kadal abawaini bil aymanil kadibah. Dan diantara tipu daya syaitan, diantara tipu daya iblis, adalah menipu kedua bapak ibu seluruh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Bil aymanil kadibah, dengan sumpah-sumpah palsu, dengan sumpah-sumpah yang dusta. Yaitu annahu nasihun amin, annahu nasihun lakuma, bahwasanya iblis bersumpah bahwasanya aku ini penasehat yang baik, aku ini adalah yang memberikan kepada kamu nasihat yang berguna untukmu. Kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah bahwa dia merupakan penasehat yang memberikan nasihat kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Wa annahu innama yuridu khuludahuma fil jannah. Dan bersumpah pula bahwasanya iblis hanya menginginkan agar Adam dan Hawa kekal di dalam surga. Ini keinginannya. Kata dia, bahwa aku hanya ingin agar kalian berdua kekal dalam surga. Ini tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 20, 21 dan 22. Fawaswasa lahumas syaitanu liyubdiya lahumā mā wuriya 'anhumā min sawātihimā. Wa qāla mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi syajarati illā an takūnā malakayni. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawaswasa lahumas syaitan. Maka syaitan membisikkan dengan bisikan-bisikan pada keduanya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, untuk menampakkan apa yang telah tertutup dari keduanya, dari aurat-aurat keduanya. Wa qala, maka iblis berkata, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kamu berdua melarang kamu berdua dari pohon ini kecuali agar engkau jangan menjadi dua malaikat, dua penguasa, atau menjadi kekal di dalamnya. Lihat bisikan syaitan. Digambarkan bahwa dilarangnya Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi agar jangan menjadi malakaini, menjadi dua malaikat, atau agar jangan kekal di dalamnya. Maka kata iblis dengan sumpah, Allah kisahkan waqasama huma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku sungguh-sungguh termasuk yang menasehati. Qasamahuma maknanya bersumpah. Kemudian kalimat ini sebagai ta'kid, sungguh-sungguh. Kemudian dengan kalimat laminan nasihin, dengan lamut taukid, yang fungsinya juga maknanya penekanan lagi. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh aku bersumpah bahwa aku ini betul-betul menasihati kamu. Fadallahuma bighurur. Maka syaitan menasehati keduanya dengan nasihat-nasihat palsu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat waswasah yang dikatakan di sini, fawaswasalahuma syaitan, maknanya hadisun nafsi wasawtil khafiyyi. Yang dikatakan waswasah adalah hadisun nafs, bisikan-bisikan hati. Wasawtil khafiyyi, ucapan-ucapan yang samar atau suara-suara yang samar, yang lirih. Wabihi summiya sautul huliyyi wiswasan. Oleh karena itulah suara gemerincingnya perhiasan dikatakan sebagai wiswas. Kenapa? Karena suaranya perlahan, tidak keras. Warajulun muwaswis bikasril waw, dan seorang dikatakan muwaswis dengan dikasrahkan wawnya yang kedua. Wala yuftah fa innahu lahan, dan tidak difathahkan karena itu merupakan lahan, kesalahan dalam membaca. Kalau dibaca muwaswas keliru, yang benar adalah muwaswis. Wa inna ma qila lahu muwaswis, dan dikatakan orang yang dibisiki hatinya dengan bisikan-bisikan atau orang yang memiliki perasaan yang ragu-ragu dikatakan muwaswis. Kenapa? Li'anna nafsahu tuwaswis ilaihi, karena jiwanya selalu membisikkan bisikan-bisikan. Dia mengerjakan ini, perasaannya mengatakan jangan. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau gitu yang ini, itu juga jangan. Nanti kalau begitu begini, kalau begini begitu. Yang ini bagaimana? Terus membisikkan dengan berbagai macam bisikan-bisikan. Ini yang kemudian dikenal dalam bahasa Indonesia dengan was-was. Orang yang was-was dalam bahasa Arab dikatakan muwaswis. Kenapa dikatakan muwaswis? Padahal kalimat waswas maknanya adalah bisikan-bisikan hati, atau maknanya adalah suara yang lirih atau suara yang perlahan. Naam, seorang yang waswas, orang itu dalam hatinya selalu berbicara. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini. Sehingga dikatakan orang ini muwaswis. Khamilin a'azakumullah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Di dalam surat Qaf, Allah katakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang ada dalam hatinya dari waswasah. Apa makna tuwaswisu bihi nafsuh? Apa yang dibicarakan oleh dirinya, apa yang dibisikkan oleh bisikan-bisikan hatinya, Allah tahu. Belum terucap di mulutnya, belum keluar dari dirinya, tetapi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia memiliki pembicaraan dalam hatinya. Ini kalimat tuwaswisu bihi nafsu. Makna tuwaswis dalam ayat ini adalah yang dibicarakan oleh hatinya. Berarti apa makna waswas secara lughatan? Secara lughatan makna waswas adalah hadisun nafsi wa sautul khafi, ucapan yang samar dan bisikan-bisikan hati. وَعَلِمَ عَدُوُّ اللَّهِ أَنَّهُمَا إِذَا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بَدَتْ لَهُمَا عَوْرَاتُهُمَا. Dan telah tahu musuh Allah ini, syaitan, iblis, mengerti, أَنَّهُمَا, bahwa keduanya, Adam dan Hawa, kalau makan buah tadi, maka dia niscaya akan terbuka auratnya, akan terbuka kemaluannya, kalau makan buah tadi. Syaitan tahu. Sehingga syaitan menggodanya. Dan inilah kejahatan iblis kepada bapak ibu manusia, kepada Adam dan Hawa. Fa innaha ma'siyatun, karena memakan buah itu berarti maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Karena Allah telah melarang, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan engkau berdua mendekati pohon ini, kata Allah. Berarti siapa yang mendekati pohon itu apalagi memakannya, berarti dia telah melanggar perintah Allah. Orang yang melanggar perintah Allah berarti bermaksiat. Orang yang bermaksiat maka akan dibuka aibnya, akan dibuka auratnya, akan dipermalukan, dan syaitan tahu itu. Sehingga waswasalahuma, sehingga syaitan membisikkan pada keduanya bahwa pohon ini dilarang untuk dimakan sesungguhnya, aslinya, karena dikhawatirkan engkau berdua akan menjadi malaikat, atau dikhawatirkan engkau berdua akan menjadi penguasa, atau engkau berdua akan menjadi pemilik jannah ini seluruhnya, atau engkau berdua akan kekal di dalamnya, maka dilarang. Kalau kamu makan, kamu akan kekal. Padahal yang dikehendaki oleh syaitan apa? Tuntahak hurumatullah wa tahtak sitru ma bainallah wa baina 'abdihi. Yang dikehendaki oleh syaitan adalah agar dilanggar perintah Allah, kemudian terbukalah aurat mereka, terbukalah aib mereka. Ini dikehendaki oleh syaitan. Wal ma'siyatu tahtaku sitra ma bainallah wa bainal 'abdi, karena yang namanya maksiat pasti akan merusak hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma 'asaya intahaka dzalika sitru fabadat lahumā sawātuhumā. Maka ketika keduanya bermaksiat kepada Allah, Adam dan Hawa, ketika memakan buah khuld, intahaka atau inhataka, terbukalah dzalika sitru. Terbukalah sitarnya, terbukalah pakaiannya. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah aurat keduanya. Fal ma'siyatu tubdi sawah al-batinah wal-zahirah, karena yang namanya maksiat akan membuka aurat, akan membuka aib yang lahir dan yang batin, akan membuka kejelekan yang zahir, yang tampak maupun yang tidak tampak. Kalau dikatakan aurat zahir adalah kemaluannya terbuka. Kalau dikatakan sebagai aib yang batin, artinya dia dalam keadaan terlihat jelek dan busuk karena perangainya perangai orang yang jelek. Qul inna a'udzukumullah. Wa li hadza ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ru'yahu az-zina wa az-zawani 'uratan badiyatan sawa'atuhuma. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya. Dan ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari, dalam sahihnya dari hadis Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya bagaimana diazabnya para zani dan zaniyah, bagaimana diazabnya para pezina laki-laki dan para pezina perempuan, bagaimana diazabnya az-zawani waz-zunah. Digambarkan di sana dalam hadis tersebut, Rasulullah melihat mereka uratan, telanjang, dalam keadaan terbuka auratnya semuanya, badiatan sawatuhuma, terlihat semua kejelekan-kejelekannya dan aurat-auratnya. Wa hakadza idza ru'iya ar-rajul aw al-mar'ata fi manamihi makshuf as-sawah fa innahu yadullu ala fasad fi dinihi. Demikian pula kalau seseorang bermimpi, mimpi dirinya dalam keadaan terbuka auratnya, maka itu mesti tafsirnya tafsir yang jelek. Mimpinya bermakna dengan makna yang jelek. Kalau maksyuf as-sawah, terbuka auratnya, maka itu yadullu ala fasadi dini, itu menunjukkan kalau dia jelek agamanya. Qana bidana azakumullah, karena di antara mimpi-mimpi Anda yang merupakan mimpi yang bermakna, memiliki tafsir. Dan Rasulullah SAW kadang menafsirkan mimpi, dan para sahabat kadang disuruh oleh Rasulullah SAW, siapa yang bisa menafsirkan mimpi ini, mimpi itu. Artinya mimpi kadang-kadang bermakna. Tetapi kalau seorang melihat mimpinya bahwa dirinya, na'udzubillah, melihat dirinya terbuka auratnya, maka itu adalah mimpi yang jelek, dan itu tanda kejelekan, yaitu maknanya rusak agamanya, jelek agamanya. Berarti sangat berbanding lurus, sangat berkait erat antara masalah aurah dengan masalah agama. Kalau agamanya baik, auratnya akan tertutup dengan baik. Kalau agamanya jelek, maka auratnya akan terbuka. Akan terbuka kemaluannya, akan terbuka aibnya, akan terbuka kejelekannya, dan akan dicemooh oleh manusia, akan menjadi rendah di dunia dan juga rendah di akhirat nantinya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sebagaimana dikatakan pula oleh penyair, inni ka'anni ara man la haya'a lahu wa la amanata wasatan nasi uryana. Sungguh aku melihat orang yang tidak punya malu dan orang yang tidak punya amanah, aku melihatnya seperti orang yang telanjang. Bagaimana kira-kira kalau ada orang berjalan di masyarakat dalam keadaan telanjang? Apa kata anak-anak kecil? Dan apa kata orang-orang yang berakal? Orang ini gila, orang ini bodoh, orang ini rendah, orang ini memalukan, orang ini gak tahu malu, gak tahu seterusnya. Kalimat-kalimat yang busuk akan dilemparkan pada orang itu. Kalau ada orang yang la amanata lahu wa la haya'a, orang yang tidak punya rasa malu dan tidak punya amanah, pengkhianat. Kata penyair ini, aku melihat orang itu sama dengan orang yang telanjang tadi, bahkan lebih parah. Kenapa? Orang yang telanjang tadi betul-betul dia memalukan dari sisi zahirnya. Tapi orang yang pengkhianat ini, dia sungguh memalukan dari sisi batinnya. Dan sudah dibahas, lahir dan batin itu lebih penting yang batin. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun kalau batinnya jelek, zahirnya jelek, dua-duanya jelek, tetapi jeleknya batin asyaddu wa asyadd. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala anzala libasain. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dua pakaian. Allah menurunkan dua pakaian, pakaian yang zahir dan pakaian yang batin. Pakaian yang tampak, yang kita kenal, dan pakaian yang di dalam dada, di dalam batin, di dalam hati. Kata Allah, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasu taqwa dhalika khair, kata Allah. Lihat, Allah sebutkan dua. Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, aku telah turunkan untuk kalian libasan yuwari sawatikum warisha, yang akan menutup kemaluan-kemaluan kalian, menutup aurat-aurat kalian warisha. Ini menutup seperti menutupnya sayap-sayap burung terhadap burung-burung tersebut. Ini sebagai pakaian yang meliputi dan menutup aib-aibnya. Tetapi Allah katakan, walibasu taqwa dhalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Pakaian ketakwaan lebih baik. Jangan badannya, jasadnya ditutup, tetapi auratnya dari sisi lain secara batin dibuka. Tidak malu berbuat dosa, tidak malu bermaksiat, tidak malu buka puasa, tidak malu dia untuk berbuat onar, tidak malu dia untuk berbuat sesuatu yang memalukan. Dzunub wal ma'asi. Maka kita katakan orang ini berpakaian badannya, tapi sungguh hatinya tidak memiliki pakaian. Dia telanjang bulat, kelihatan semua kemaksiatan-kemaksiatannya, kelihatan semua aurat-auratnya, kelihatan semua dosa-dosanya. Fa in lam yastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, silakan perbuat apapun yang kalian mau. Kalau tidak malu. Al-haya termasuk syu'abil iman. Yang namanya rasa malu termasuk cabang dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana kita malu kalau aurat kita terbuka, maka kita pun mestinya malu kalau dosa-dosa kita terlihat dan kita bermaksiat dan kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul inna a'udzu billah, kata Allah, bal yuridul insanu liyafjura amama. Bal yuridul insan liyafjura amama, bahkan manusia itu menginginkan untuk berbuat fujur amamahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka enggak malu berbuat fujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qul inna a'udzu billah, kaum muslimin yang saya hormati. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian, dua pakaian. Pakaian zahir dan pakaian batin. Pakaian zahir yang diperintahkan kita untuk memakainya dengan syarat-syarat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menutupi auratnya, tidak membentuk auratnya, dan seterusnya, tidak tampak, tidak tembus pandang. Dan juga Allah turunkan pakaian hati, yaitu agama ini. Yaitu agama ini sebagaimana diriwayatkan ketika ada mimpi di zaman Rasulullah SAW, bahwasanya melihat sahabat Umar dalam keadaan pakaiannya panjang. Dikatakan Rasulullah SAW, hadza din, itu adalah agama. Yani agamanya Umar bin Khattab sangat bagus. Lihat, mungkin kalau kita tidak membaca riwayat itu, kita akan katakan bahwa itu musbil, berarti alamat syar. Kalau musbil itu berarti dosa, berarti itu mimpi jelek. Bukan. Justru ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Kenapa? Karena libas, pakaian itu adalah agama. Kalau pakaiannya semakin panjang, semakin bagus. Yani dalam kiasan, dalam mimpi ditafsirkan demikian. Tetapi pakaian seorang mukmin ila nisfis saq, pakaian seorang mukmin setengah betis, kata Nabi. Kalau dia menolak, silakan dibawanya, silakan dibawanya, silakan dibawanya. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar. Dan apa yang di bawah mata kaki, maka dia dalam neraka. Ini pakaian seorang mukmin, pakaian zahir. Sedangkan pakaian batin adalah agamanya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu yang dikatakan pakaian din, pakaian batin. Qala libasan zahiran yuwaril aurah wa yasturuha. Dua pakaian tadi, pakaian yang pertama, pakaian yang zahir yang menutupi auratnya. Wa libasan batinan minat taqwa. Dan juga pakaian yang kedua, pakaian yang batin, yaitu pakaian ketakwaan. Yajammil abda wa yasturuhu. Yang mengindahkan seorang hamba dan juga menutupi kejelekan-kejelekannya. Fa idza zala anhu hadzal libas inkashafat auratuhu albatinah. Kalau pakaian ketakwaan ini dilepas, maka akan terbuka kejelekan-kejelekan batinnya. Kalau pakaian ketakwaan dilepas, maka akan kelihatan jeleknya, busuknya hati dia. Kama tankashifu auratuhu adh-dhahirah binaz'i ma yasturuha, sebagaimana aurat yang zahir akan tampak kalau pakaian zahir dilepas. Demikian pula kejelekan dalam hati akan tampak kalau pakaian takwa dilepas. Pemakala kemudian dikatakan, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini. Tidaklah Rabb kalian melarang kalian untuk mendekati pohon ini kecuali dikhawatirkan engkau akan menjadi malakain. Di sini ada beberapa tafsiran. Di antaranya, ai illa karahata an takuna malakaini, yakni dikhawatirkan engkau berdua akan menjadi dua malaikat. Wa karahata an takhluda fil jannah, dan khawatirkan engkau akan kekal di dalam surga. Wa minha huna dakhala alaihima lamma arafa annahuma yuridanil khuluda fiha. Dari sinilah, dari sini masuk syaitan. Dari pintu apa yang diinginkan oleh keduanya, Adam dan Hawa. Syaitan mempelajari, syaitan menyelidiki, ini orang sukanya apa. Ada yang sukanya ini, ada yang sukanya itu. Maka syaitan akan masuk dari kesukaannya. Ada yang sukanya hura-hura, maka diajak oleh syaitan. Kamu mau hura-hura? Sini. Kalau kamu kesana, kamu gak dapat yang demikian. Atau kalau dia sukanya adalah sesuatu harta dunia, maka akan diajarkan kepadanya bagaimana cara mendapatkan harta dunia, tapi dengan cara yang haram. Akan diindahkan keharaman-keharaman tadi. Maka syaitan dakhala ala ma yuhibbunahu. Syaitan akan masuk dari pintu yang disukai oleh manusia, yaitu dari pintu hawa nafsu. Pintu hawa nafsu yang disukai oleh manusia. Qala wa hadza babu kaidil a'zam alladhi yadkhul minhu 'ala ibni adam. Dan inilah pintu tipu daya syaitan yang sangat besar yang dipakai oleh iblis untuk memasuki seluruh anak Adam. Setiap iblis, syaitan memasuki anak Adam, pasti akan memasuki dari pintu yang paling disukainya. Sehingga jangan heran, sesatnya manusia itu beda-beda. Ada sesat yang terlalu keras, ekstrim. Ada yang sesatnya terlalu lembek. Terlalu dia dalam keadaan melalaikan, mengabaikan, membiarkan. Kok bisa ini sesat? Padahal gurunya satu. Padahal yang menipunya satu, yaitu syaitan. Iblis pimpinannya. Kenapa demikian? Karena syaitan tahu ini orang hobi yang keras-keras. Maka diajak untuk menjadi aliran yang sangat ekstrim, sangat sesat, menjadi khawarij. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membuat teror-teror dan sebagainya. Ada yang sebaliknya. Jangankan mau keras-kerasan, dia mendengarkan suara keras, gemetar hatinya. Takut, deg-degan. Apalagi mau jihad, apalagi mau bertempur, berperang. Ini orang pengecut, penakut. Maka dibisikkan oleh syaitan dengan satu yang lain. Mau tempat yang paling aman. Udah, kamu gak usah ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Gak usah ikut-ikutan sunnah, tauhid. Kamu nanti akan dimusuhi oleh mereka. Kamu nanti akan diserang. Kamu nanti akan diejek. Kamu akan. Yang paling aman di sini. Sampai dia menjadi orang yang betul-betul tidak peduli dengan agamanya. Yang ini ekstrim, yang ini gak peduli dengan agamanya. Kenapa kok bisa beda-beda? Syaitan melihat hobi. Hobi itu dalam bahasa Arab, hub. Apa yang disukainya? Apa yang disenangi oleh orang ini? Maka dari situ dia masuk. Maka ketika Adam dan Hawa sangat senang di jannah. Dan tentunya otomatis yang namanya manusia. Maka dia suka untuk terus-menerus dalam keadaan yang seperti itu. Terus-menerus dalam keadaan di dalam jannah. Maka iblis menggodanya dari pintu itu. Mau. Sesuatu yang mengekalkan kamu. Kamu itu dilarang untuk makan buah ini. Karena buah ini dikhawatirkan kalau kalian makan, kalian akan kekal di dalamnya. Sehingga dilarang oleh Allah SWT. Dibalik oleh iblis. Fa'anibinina a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa'innahu yajri minhu majrad dam hatta yusadif nasahu wa yukhalituh. Karena yang namanya syaitan akan mengalir pada anak Adam seperti atau melalui aliran darah. Fa'anibinina a'azakumullah. Melalui aliran darah di dalam tubuh kita. Berarti betul-betul masuk sampai ke hati kita, sampai ke jantung kita. Syaitan. Maka dia membisikkan dengan bisikan-bisikan tadi. Dan dia tahu betul apa yang kamu sukai. Hati-hati. Kalau kita suka sesuatu, hati-hati. Jangan berlebihan. Uhbub habibaka haunan ma. Asa antakuna. Baghidaka yauman ma. Cintailah siapa yang kau cintai. Sukailah siapa yang kau sukai. Sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat nanti akan menjadi orang yang paling kamu benci. Sebaliknya, wabghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja. Bisa jadi suatu saat menjadi orang yang kau cintai. Qanibina a'azakumullah, enggak boleh berlebihan dalam segala sesuatu. Tidak boleh berlebihan, enggak boleh ekstrim. Kita suka, tetap tanya Al-Qur'an dan sunnah. Kita enggak suka, tetap tanya Al-Qur'an wa sunnah. Ini asik ini, saya senang sholat. Bagaimana kalau saya tambah? Jangan. Tapi saya suka sekali, saya senang sekali. Jangan. Rasulullah SAW cuma sekian. Cukup. Jangan ditambah-tambah. Saya itu senang zikir. Boleh kalau saya zikirnya sampai sekian juta kali. Jangan. Rasulullah SAW enggak lebih dari itu. Walaupun kamu suka. Sebaliknya, kalau kamu tidak suka, aduh ini berat, ini ingat. Walaupun berat, ini perintah, kerjakan. Walaupun berat, ini adalah wajib, kerjakanlah. Qanibina a'azakumullah. Demikian seorang mukmin tidak dipimpin oleh suka atau tidak suka, tetapi dipimpin oleh qala Allah wa qala Rasul. Dia dipimpin bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan hujjah, dengan dalil, dengan halal dan haram dari Allah dan Rasulnya. Maka dia walaupun merasa berat kalau itu wajib, dia kerjakan. Kalau dia merasa suka kalau itu tidak boleh, dia tinggalkan. Karena dia tidak menuruti hawa nafsunya. Kalau kita menuruti hawa nafsu, kita khawatir terbawa dengan tipu daya syaitan. Karena syaitan biasanya masuk kepada yang disukai. Walaupun yang disukai itu sesungguhnya asalnya ibadah. Tetapi karena syaitan sudah masuk, maka ibadah lagi diseret oleh syaitan untuk berlebihan, melampaui batas sampai kepada bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, membuat cara-cara yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Inna syaitan yajri libni Adam majradam. Hati-hati. Syaitan mengalir di tubuh manusia dari aliran darah. Qul inna a'udzubikumullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masjid. Kalau enggak salah dalam keadaan i'tikaf. Kemudian Rasulullah keluar menemui istrinya. Ada sahabat dua orang yang datang melihat Rasulullah bersama perempuan langsung pergi. Langsung dia bersegera dengan terburu-buru menghindar karena Rasulullah SAW bersama seseorang wanita. Maka Rasulullah mengatakan ala rislikuma innaha Safiyyah. Jangan terburu-buru kalian berdua, jangan terburu-buru. Ini adalah Safiyyah. Ya ini khawatir salah paham. Khawatir menyangka yang enggak-enggak bahwa ini bisa jadi Rasulullah SAW menjawab pertanyaan perempuan yang ajamiyah mungkin dikiranya. Maka Rasulullah menyatakan ala rislikuma innaha Safiyyah. Jangan terburu-buru, ini adalah Safiyyah. Maka kata para sahabat tadi, ya Rasulullah, enggak mungkin kami menuduh yang enggak-enggak pada engkau ya Rasulullah. Iya. Tetapi syaitan yajri libni Adam majraddam. Tetapi syaitan masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah. Aku khawatir syaitan akan membisikkan kepadamu, jangan-jangan itu wanita ajamiyah yang bukan istrinya. Berarti Rasulullah SAW berdua dengan orang lain. Apa boleh yang seperti itu? Jangan-jangan boleh dan seterusnya. Dikhawatirkan syaitan masuk, membisikkan-bisikan-bisikan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bukan dua sahabat tadi. Tapi yang dikhawatirkan jangan sampai syaitan membisikkan kepada dua sahabat tadi. Maka sebelum ada bisikan-bisikan syaitan, Rasulullah menyatakan, ala risilikuma innaha Safiyyah. Ini adalah Safiyyah. Khana ibn a'azakumullah. Demikian kama rawa, kama qala Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa salam fir riwayat sahihah. Wa qala, dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yusadifu nafsahu wa yukhalituh. Syaitan menyatu, masuk ke dalam tubuhnya bersamanya. Yas'aluha amma tuhibbuhu wa tu'thiruhu. Syaitan bertanya-tanya, menyelidiki apa yang disukainya. Kamu itu pengennya apa sih? Wa tu'thiruhu, apa yang paling kamu pentingkan? Apa yang paling kamu harapkan? Tu'thiruhu, yang paling dipentingkannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bahkan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu khairun wa abqa. Ini kalimat tu'thir. Bal tu'thiruna. Maka syaitan menyelidiki, ini orang lebih mementingkan apa? Lebih mementingkan dunia, dia masuk dari pintu dunia. Lebih mementingkan kedudukan, dia masuk dari pintu kedudukan. Atau lebih mementingkan sesuatu, maksiatan tertentu, maka dia akan masuk dari pintu sana. Atau dia malah sebaliknya, hobinya ibadah, maka dia masuk dari pintu itu. Bagaimana dari pintu ibadah? Orang ini hobi ibadah, maka diajak untuk beribadah yang berlebihan. Ibadah yang melampaui batas. Sehingga jadilah dia ghulu fiddin. Mengerjakan berbagai muhdatsatil umur, kebidahan-kebidahan. Kalau dia orang yang malas, diajarkan untuk bagaimana dia menghindari berbagai macam ibadah. Diajarkan makar-makar. Demikian syaitan yas'aluha, menanyakan kepada jiwa-jiwa kita apa yang disukainya, apa yang dipentingkannya. Fa idza arafahu ista'ana biha 'alal 'abdi. Kalau sudah tahu apa yang dipentingkannya, maka syaitan akan masuk dari sana. Wadakala alaihi min hadal bab, dan masuk ke orang tadi dari pintu tersebut. Wakadzalika alima ikhwanuhu wa awliya'uhu minal insi idza aradu aghradahumul fasida min ba'dihim ba'dha an yadkhulu alaihim minal bab alladhi yuhibbunahu wa yahwawnahu. Demikian pula mengetahui hal yang sama ikhwanuh, teman-teman syaitan, awliya'uh, wali-wali syaitan dari kalangan manusia. Anak buah syaitan dari kalangan manusia juga mengetahui bahwa setiap manusia punya sesuatu yang dipentingkannya. Atau punya sesuatu yang paling disukainya. Maka diselidiki. Ini setan-setan manusia. Sama. Seperti gurunya, seperti iblis. Idza aradu aghradahumul fasidah. Kalau menginginkan tujuan-tujuan yang jelek, tujuan-tujuan yang busuk, ala ba'dihim atau sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, niscaya mereka akan yadkhulu alaihi minal babi alladhi yuhibbunahu, niscaya akan masuk dari pintu-pintu yang disukai oleh manusia tersebut. Akan masuk dari pintu yang yahwaunahu, pintu yang dia sukai dengan hawa nafsunya. Ini kalau kamu ajak begitu saja ya enggak bisa. Enggak akan mau. Kamu harus beri bujukan-bujukan dan beri angan-angan apa yang dia suka. Emang dia suka apa? Dia selidiki sukanya apa. Begitu ketahuan orang ini sukanya itu, mau kamu. Saya tunjukkan satu mulkin la yabla. Satu kekuasaan tinggi yang tidak akan hilang. Satu kepemilikan yang enggak akan lepas. Mau kamu, aku tunjukkan bagaimana kamu bisa kebal, bisa tidak tembus panah, tidak tembus peluru. Mau kamu, supaya kamu jadi jagoan yang paling menang. Mau kamu, saya tunjukkan kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika, iya, saya mau, diajak kepada dukun-dukun, kepada tempat-tempat keramat, kepada berbagai macam tempat-tempat kekufuran dan kesyirikan. Fa'innahu bab la yakhzul an hajatihi man dakhala minhu. Karena pintu yang paling disukai adalah pintu yang diinginkan oleh mereka. Sehingga pintu tersebut merupakan pintu yang orang-orang masuk dari pintu tersebut. La yakhzul. Enggak akan gagal. Wa man ramad dukhul min ghairi hadal bab. Barang siapa yang ingin masuk dari pintu lain, bukan pintu yang disukai oleh mereka, maka babu alaihi masdud. Maka pintunya tertutup. Pintunya akan tertutup. Wa huwa an tariqi maqsadihi masdud, maka jalan apa yang dia maukan buntu. Kamu datang diajak ya, untuk wulu, untuk berlebih-lebihan ya, untuk beramal ekstrim ya. Tapi yang diajak ini orang yang super malas. Tergoda apa enggak tergoda? Yang enggak berhasil, ah ngapain salat 5 waktu aja udah capek. Ngapain harus salat 100 rakaat? Iya toh? Kenapa gagal? Karena pintunya bukan itu. Dia tidak suka yang demikian. Kalau kamu ajak dengan cara lain, maka dia akan berhasil. Demikian pikiran-pikiran syaitan. Syaitan akan melihat bahwa ini orang gak bisa diajak dari sana. Emang orangnya malas. Kalau gitu diajarkan saja begini. Kamu itu salah. Tiap hari sholat 5 waktu, keliru. Baca Al-Quran dong. Allah perintahkan sholat itu fil asyi wal ibkar, cuma 2 waktu, pagi dan sore. Udah, kenapa harus 5? Itu kan hadis. Hadis dan Quran, mana yang lebih kuat? Quran lebih kuat. Tipu daya syaitan, iblis. Orang itu mengatakan, saya dapat dalil. Karena memang aslinya malas. Yang kebawa, yang terbawa, yang terfitnah dengan ingkar sunnah, orang-orang malas. Orang-orang yang memang malas ibadah, orang yang ekstrim-ekstrim ibadah, larinya bukan ke ingkar sunnah. Larinya ke ghulu, ekstrim, bid'ah-bid'ah wal muhdatsat. Khonibinna a'azakumullah. Kenapa? Beda pintunya. Beda hobi-hobinya, beda kesenangan-kesenangannya. Fashama adullahil abawaini. Maka musuh Allah tadi mencium dari kedua bapak ibu seluruh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Mencium gelagat. Fahassa minhuma inasan wa rukunan ilal khuldi fi tilka dar. Maka syaitan melihat, merasa dari keduanya bahwa keduanya inasan wa rukunan. Dia sangat tenteram, sangat nikmat dan sangat suka untuk tetap di tempat tersebut. Terlihat oleh syaitan. Fitil kadar fin na'imil muqim, di tempat yang nikmat yang terus menerus. Fa'alima annahu la yadkhul alaihi ma min ghairi hadzal bab. Maka syaitan pun tahu bahwa dia tidak boleh masuk kepada selain pintu ini. Berarti harus masuk dari pintu ini. Kalau kamu mau tetap di sini, makan buah khuld ini. Dan kalimat buah khuld, syajaratul khuld, itu pun penamaan dari syaitan. Syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Itu juga ucapan, istilah dari syaitan. Sengaja yusammunaha bighairi ismiha. Sengaja syaitan menamakannya dengan nama-nama yang indah. Syajaratul khuld, pohon kekekalan artinya. Al-khuld artinya khalid, kekekalan. Hal adullukum ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan? Pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak pernah berakhir. Karena tahu pintu itulah yang paling bisa. Karena dia melihat Adam dan Hawa sangat sangat suka untuk tetap di dalam jannah, untuk tetap di sana. Qul inna a'udzubikumullah alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdir yang dikehendakinya. Qul inna a'udzubikumullah. Dan syaitan memang biasa. Itu adalah strategi syaitan yang terus-menerus untuk menamakan sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang baik. Yusammunaha bighairi ismiha, menamakannya dengan nama-nama lain. Khamr, barang haram, minuman keras. Yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama lain. Dengan kalimat penyejuk hati atau minuman kesegaran atau minuman jiwa, atau dikatakan ini adalah minuman rohani. Rasanya bukan di perut tapi di sini, di kepalanya. Qul inna a'udzubikum, dinamakan dengan nama-nama yang indah. Riba, yang sudah kita katakan jeleknya kemarin, sampai dilaknat akilu riba wa mukilahu. Dikatakan dengan bunga, betapa indahnya bunga. Bunga, keuntungan, profit, apalagi namanya. Nama-nama yang bagus. Demikian pula segala macam perkara-perkara yang jelek dinamakan dengan nama-nama yang baik. Ini adalah tipu daya syaitan. Seperti pohon tadi yang Allah katakan, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Justru syaitan menyatakan, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan engkau ke pohon kekekalan? Langsung dinamakan dengan pohon kekekalan. Yang kalau kamu makan, kamu akan kekal. Tidak boleh kamu makannya, oleh Allah dilarang, karena dikhawatirkan kamu akan kekal di sini. Qul inna a'udzubikumullah tibu daya syaitan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.